Kita masuk ke terminal ketiga. Ada menu apa saja di situ? Terminal ketiga ada restoran, ada kafe, ada toilet barangkali, ada juga ATM barangkali. Kita masuk ke terminal ketiga. Rambu-rambu tadi. Pertama, menempatkan husnuzan. Bermuamalah dengan sesama muslim harus mengedepankan husnuzan. Apa itu husnuzan? Prasangka baik. Jangan bawa aja curiga mulu. Melihat sebagian orang, kalau kita temui padahal dia muslim dan kita juga sholat bersamanya sebelum dan sesudah sholat, ini orang gak ada senyumnya ya. Ketemu di bus, di angkot juga begitu, mulai dari kenaikan sampai kedudukan sampai keturunan, gak ada senyumnya. Maksudnya dari kenaikan sampai kedudukan sampai keturunan, sejak naik bus bareng, duduk bareng, turun bareng, gak ada senyumnya. Ini muslim apa-apa? Emang sih di demo itu orang yang bercakap-cakap macam ni. Sudah dari awal sudah mengadanya. Sampai ketemu di masjid, baris sholat bareng satu baris di samping, langsung menghindar, jangan sampai dipinjam kakinya. Kepada sesama muslim harus mengedepankan husnuzan. Prasangka baik, jauhi prasangka buruk. Dan ini adalah pesan Allah Azza wa Jal, pesan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pesan sahabat Nabi. Di antara pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wa dhanna, jauhilah prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits, sesungguhnya prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Lebih lanjut, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, dalam rangka bermuamalah dengan sesama muslim, beliau katakan, la tawunna bi kulli kalimatin kharajat min fi akhika illa khairan ma dumta tajidu lil khairi mahmala. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap setiap perkataan saudaramu sesama muslim selama engkau masih bisa mendapatkan celah baik di dalamnya. Ini rambu pertama. Ikuti rambu ini, insyaallah selamat. Rambu yang kedua, wajib tabayyun dalam perang. Ini dalam perang. Dalam perang aja yang dimana kita perlu berhati-hati dan menjaga diri kita. Jangan sampai kita yang kesalet, jangan sampai kita duluan ya kena senjata. Itu saja wajib tabayyun. Ayat ini dalam surah An-Nisa yang 34. Allah Azza wa Jalla turunkan dalam rangka menjelaskan sebuah kasus. Jadi ayat ini dilatar belakangi oleh sebuah kasus yang terjadi pada salah seorang kekasih Nabi. Nabi sangat menyayangi orang ini. Anak muda, sangat bersemangat, pemberani, sama disayangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga alim. Bahkan dalam umurnya masih 18 tahun sudah diangkat sebagai komandan perang, didelegasikan untuk pergi ke negeri lain. Itu menjelang wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebatnya anak muda ini, namanya Usama bin Zaid. Rasulullah SAW. Usama bin Zaid mendapat di dalam sebuah peperangan seseorang yang dia kenal sekali. Ternyata orang ini begitu mau ditebas lehernya, mengatakan la ilaha illallah. Bingung Usama. Gimana ceritanya orang mengatakan la ilaha illallah? Tapi dia bunda dia tidak merasa tenang karena kalimat ini la ilaha illallah. Pada saat itu paradigma yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabat yang pertama sampai dakwah di Madinah, selalu kalimat ini didengung-dengungkan, dan ini kalimat yang tidak boleh sembarang. Orang mengatakan la ilaha illallah berarti dia mukmin. Nah, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu adalah langsung saja menebaskan apa? Prasangka bahwa ini bukan orang. Dilaporkan hal itu kepada Nabi Alaihissalam dan salam. Kemudian Nabi Alaihissalam dan salam dengan merah muka beliau memarahi Usama. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Qatalta Muhammad ya Allah, la ilaha illallah." Kamu berani-beraninya membunuh dia sementara dia mengatakan la ilaha illallah. Itu dalam perang. Tak boleh sembarangan. Menghukumi sesama muslim. Kan kalau seandainya benar-benar dia pura-pura, kemudian Usama tidak jadi membunuh, bisa jadi Usama kan banyak dibunuh. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap harus menghukumi secara korang, secara wahirnya. Batinnya tidak terangkan kepada Allah. Kita tidak punya sikul batin. Pemahaman tentang batin seseorang itu bukan di tangan kita. Maka setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa nasabah pada Allah hatta ta'lam annahu yaqulu la ilaha illallah al-fatih. Kenapa kemudian kamu tidak belasai dadanya, kemudian kamu ambil jantung hatinya, apakah jantung hatinya mengatakan dari seorang? Ini sebuah kalimat kemarahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang sangat disayanginya. Maka kalau ada orang mengatakan, kalau Nabi tidak pernah marah orangnya, orang itu berarti tidak tahu sirah Nabi. Nabi itu dalam banyak kesempatan marah. Marahnya tidak seperti kita. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marahnya karena saya, marahnya karena Allah, karena membela kebenaran dan tidak membagi buta mengikuti hawa nafsu. Kalau kita marah mungkin ada yang terjadi, ada yang melayap, ada yang sampai kemudian berdarah, dan bahkan ada yang sampai terbunuh, bahkan ada kampung kebakaran. Itu kalau marahnya sebagian di antara kita. Nah, setelah itu kemudian Allah menjauhkan menurunkan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qaraltum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaykum as-salama lasta mu'mina. Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak membunuh di medan perang, maka tabayyunlah. Tabayyun, ini istilah harus kita pakai sehari-hari dalam hubungan antar kita. di mana kita banyak menemui fitnah, isu-isu, gosip. Gampang sekali orang membicarakan orang lain. Kabar yuslah, pelitinglah dulu kebenarannya. Dan jangan katakan kepada orang yang menyampaikan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Berseliweran, julukan-julukan buruk di telinga kita, di internet, yang kita baca, si bulan sururi, si bulan mu'tazilah, si bulan ini, si bulan ahli bid'ah, si bulan, bulan, bulan, bulan, bulan. Kerjaannya gimana pula? Kalau ketemu dengan ikhwannya yang lain, gimana menurut antum si bulan? Kalau menurut antum gimana ustaz itu? Orang itu tidak mencari ilmu, tetapi mencari fitnah. Suatu saat, ketika saya masih menjadi dosen di Mahad Osman, di Sabuah Musimai, datang seorang mahasiswa baru dari Bandung. Ikut kuliah di dalam kelas saya. Dia bertanya, bukan bertanya pelajar, tetapi bertanya tentang seorang ustaz yang ada di Jakarta. Ustaz, bagaimana menurut ustaz, ustaz bulan yang sering mengisi di Jakarta, namanya ini? Murid-murid yang lain pada itu. Gimana, apakah dia salah? Ini orang membawa fitnah, bukan membawa kemaslahatan. Saya katakan, kalau antum mau belajar, silakan ikuti pelajaran saya. Tapi kalau ingin mencari fitnah, antum sekarang juga sampai akhir tahun pelajaran tidak boleh ikut lagi kuliah di sini. Ya, tidak tutup pintu fitnah, merapat-rapat. Jadi kalau ada orang yang dikit-dikitnya gimana kalau menurut aku seperti itu, apanya dia begini-begitu, dia begini-begitu. Orang cari fitnah, dia cari lagi. Ya. Baik. Iksarismul kusuhu wa'ala iman wa ma'lam yadobba ula'alika umumwa. Sebutan terburuk setelah iman adalah kepatian. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang kuat. Ini rambu yang keempat. Kita masuk pada rambu yang kelima yang lebih inti lagi dari masalah-masalah ini. Kalau seseorang mengakhirkan sesama muslim, sebenarnya pada posisi yang mana dia ini? Manhaj siapa yang ada itu di dalam takdir? Mengakhirkan sesama muslim, apakah Anda mengikuti manhaj khawarij? Manhaj khawarij adalah memvonis kafir terhadap setiap pelaku dosa besar. Dan ayat-ayat yang menyebutkan si barang siapa melakukan begini maka kafir, barang siapa yang begini maka kafir, maka dibawa pada takdir mu'ayyan, kemudian dicocokkan setiap ada orang yang melakukan itu si bulan kafir, bulan kafir, bulan kafir. Begitu terjadi. Sampai menyatakan pemerintahan ini kafir. Karena tidak melaksanakan hukum Islam yang ini, yang itu, kemudian terjadi dengan surah Al-Ma'idah yang tidak pelajari kemarin dari ayat berapa? 44 sampai 47. Ya, ingat nanti pekan depan insya Allah kita lanjutkan ke ayat 48 nya. Kita tutup permasalahan ini kemarin pada permasalahan. Jadi manhaj mana yang Anda ambil, yang Anda ikuti sebenarnya? Jalan dan jalur pemahamannya siapa yang Anda ikuti? Ketika Anda mudah mengakhirkan sesama muslim, apakah Anda mengikuti khawarij, orang-orang yang sejak zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka memang pemberontak dan memporak-porandakan kekuatan kaum muslim? Atau ekstrem yang lain, Anda mengikuti manhaj murji'ah? Kalau ini tidak mungkin. timbul ekstrim. Dua sisi ekstrim, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kalau bersilap, menjatuhkan vonis kafir terhadap setiap pelaku dosa besar. Murjiah, kebalikannya, tidak akan memvonis kafir meskipun terhadap pelaku nawaitul Islam, meskipun terhadap pelaku dosa-dosa pembatal status Islam. Tidak ada orang kafir selama dia telah bersyahadat. Tidak ada istilahnya orang keluar dari Islam selama dia pernah bersyahadat. Jadi Murjiah menggampangi sembrono. Nah ini juga bukan mandat kita. Jadi kita gimana? Saya mengajak. Ini saya, keluarga saya dan ikhwan, akhwat, kaum muslimin untuk mengikuti yang tadi. Mari kita berpegang teguh pada yang ini. Manhaj ulama salaf ahli sunnah wal jamaah. Apa manhajnya? Sahat tasdiq syar'at mada tawakkarat syurutu wan dabadil mawani'u. Takdir adalah hukum syar'i, berlaku jika syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalangnya ternampak. Jadi tidak termasuk keluar, tidak juga bersiap. Ahli sunnah wal jamaah adalah yang paling moderat, yang paling pertengahan, yang paling ma'adil. Humul ladina hum a'lamu bilhaqti wa arhamu bilkhalqi. Ulama salaf ahli sunnah wal jamaah adalah para ulama yang paling tahu kebenaran dan paling sayang kepada sesama makhluk Allah. Syarat-syarat takdir tadi disebut apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya ternafikan. Ini yang saya pelajari intinya ini. Seseorang disebut kafir apabila memiliki dua kriteria berikut ini. Satu, adanya dalil sahih yang menunjukkan bahwa perbuatannya menjadikannya kafir. Ini mudah didapati. Karena banyak Al-Quran Al-Karim berbicara masalah ini. Banyak pula di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang hal ini. Yang kedua, tidak adanya penghalang untuk dikafirkan. Apa saja penghalang-penghalangnya? Sehingga seseorang tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh ditunjuk hidungnya lo kafir. Caution, don't cross. Awas, ya. Jangan berani-berani nyebrang larangan ini. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang di dalam dalil yang sahih dinyatakan itu adalah perbuatan kufur, apakah secara otomatis orang ini disebut ente kafir? Tidak boleh selama ada poin-poin berikut. Pertama, kebodohan. Bodoh itu apa sih maksudnya? Tidak tahu. Tidak paham. Bisa jadi karena dia baru masuk Islam, atau bisa jadi orang sudah lama, ya cuma selama ini memang ya tahunnya Islam itu cuma 4 rakaat dalam setahun. Apa aja? Sholat Idul Fitri kan? Idul Adha. Ya itu aja tahunnya. Paling banter ada 4 rakaat dalam setahun, ada tarawih ketiga bulan Ramadan, terus puasa bulan Ramadan. Waktunya Jum'atan, Jum'atan. Jadi itu aja. Sehari-harinya tidak tahu lagi kan. Jadi dia tidak tahu kalau itu wajib gitu. Dia malas. Malas belajar. Dan dalam keluarganya juga memang sejak dulu kalanya begitu. Tidak ada yang pada mengenal tolak. Tanya. Itu kenapa tidak tolak? Mana tak tahu kalau emang wajib? Yo, kalau tak suara, tak ini. Bisa kan? Mari Masya Allah. Bisa kalau kayak gini. Zaman jiwa kita kayak gini. Zaman terbaik-baiknya orang. Dapat dari kita bisa usaha juga nyampe kita bisa dia juga di sana. Kita masih belum tahu, tak tahu saya sehari-hari urusan PlayStation. Ya orang ini walaupun di negeri kita, tetap harus ditanyain dulu, enggak semata-mata dia melakukan kekafiran kemudian kita tunjuk kita ya. Hanya di kolam atau suci namanya. Nanti kita bahas terakhir di kolam atau suci. Yang ketiga, jika mengingkari hukum yang mutawatir, tapi juga jika mengetahui tanpa penjelasan ulama, seperti hak warisan cucu perempuan dari anak laki-laki adalah sepenuh, tidak dikafirkan kecuali setelah dipahamkan dan telah membahas. Ini hukum mutawatir, tapi yang tahu itu siapa? Orang sehari-harinya bergelut dengan pekerjaan melulu, boro-boro tahu masalah wanita, sholat saja cuma Jumatan tahu. Nyata banyak yang memang nyata. Ini faktor kebodohan. Maka dari itu tidak semua buat kalian wajib untuk menyebarkan ilmu. Wajib untuk mengajak saudara kita, keluarga kita, paling tidak keluarga kita dulu untuk mengaji. Baik, ini kebodohan. Penghalang yang kedua untuk disabarkannya seseorang adalah ketidaksengajaan. Tidak sengaja. Atau boleh sambil baca baiknya karena cerita aja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahukan lewat para sahabat bahwa di zaman dulu, zaman lagi sekali, ada orang yang berpesan kepada keluarganya. Apa pesannya? Entar, kalau saya mati, ya, tolong dibakar. Jasad saya tolong dibakar. Setelah dibakar, nanti abunya tolong sebarkan ke dalam lautan. Pokoknya jangan sampai ada yang tersisa dari abuku sedikit pun. Ya, ceritanya begitu ya. Kemudian diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam bentukan aslinya, balik lagi walaupun sudah dalam bentukan abunya. Ditanya oleh Allah Azza Wajalla, maka malaikat ala ma'anirda, kenapa kamu lakukan seperti ini? Kenapa kamu wasiatkan kepada keluarga untuk berminum? Ya Allah. Saya takut, karena banyak dosa. Karena takut kepadamu, takut aku diazab nanti. Bagaimana aku dikatakan dulu lagi dunia? Apa kemudian sikap Allah Azza wa Jalla? Allah mengampuninya karena rasa takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia memiliki keyakinan bahwa Allah nanti tidak akan menemukan sikap. Karena sudah, sebelumnya sudah di bawah oleh laut. Itu kan keyakinan kubur. Keyakinan bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan jasadnya nanti. Itu keyakinan kubur. Tetapi oleh Allah Azza wa Jalla malah apa? Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena memiliki rasa takut kepada Allah. Kita baru sampai pada apa namanya banyak berdua. Kita masih punya 5 menit. Yang ketiga takwil. Takwil ini maksudnya apa? Bisa jadi orang itu punya pemahaman yang rancu. Kita kenal tokoh-tokoh seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dulu berkelima masalah filsafat, tasawuf, begitu. Beliau dalam rasa mencari kebenaran. Terdapat syubhat-syubhat di kepalanya. Begitu juga para ulama yang kemudian menakwilkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. kita dengar ada orang menyebut di antara sifat Allah muncul tidak bako, padahal tidak ada itu. Ada istilah sifat tidak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dan ini masalah tidak, masalah akidah. Tetapi apakah kemudian yang mengatakan begitu kita katakan ini kafir? Sudahlah, dia punya syubhat. Ya. Begitu juga orang yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk. Kalimatnya kufur, tapi pun tidak kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia adalah kafir. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah disiksa. Akibat apa? Akibat dari berpegang teguh pada keyakinan ulama salaf ahli sunnah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Imam Ahmad sudah disiksa sedemikian rupa itu mungkin. Tapi beliau tidak mengatakan bahwa orang-orang yang menyiksanya adalah kafir. Karena tidak boleh dendam atas nama pribadi. Marah atas nama pribadi itu ulama. Kalau kita dendam dan marahnya karena urusan pribadi kita, berarti kita dalam mayat masih jelek dari ilmunya. Hawa nafsu kita yang dimenangkan. Kemudian, yang kedua, ada pun takwil yang sumber dan tujuannya kafir, maka tidak ditoleris dan pelakunya dikafirkan, seperti Al-Baqi. Mereka meyakini bahwasanya orang yang sudah sampai pada tingkatan ma'rifah, tidak ada lagi wajib sholat.